الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Risalatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Beliau sebutkan wa inni ukafiru man tawassala bis salihin wa inni ukafirul busiri liqaulihi ya akramal khalqi wa inni aqulu law aqdiru ala hadmi kubbati rasulillah sallallahu alaihi wasallam la hadamtuha. Kembali beliau menyebutkan beberapa tuduhan batil yang dibidikkan kepada beliau rahimahullah, antara lain tuduhan bahwa beliau mengkafirkan setiap orang yang bertawassul kepada orang saleh. Tuduhan pula bahwa beliau mengkafirkan al-Busiri karena bait atau qasidah yang dia katakan ya akramal khalqi man la aludu bihi siwahu, dan juga tuduhan bahwa beliau mengatakan kalau saja mampu aku akan hancurkan kubah yang di atas makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama tentang tawassul kepada orang saleh. Kalau dikatakan secara mutlak bahwa setiap yang tawassul kepada orang saleh kafir, tentu jelas tidak benar. Karena tawassul tergantung dan ada rinciannya. Jika memang dengan tawassul itu dia arahkan ibadah-ibadah tertentu kepada yang dia bertawassul dengannya, orang soleh atau wali atau semisalnya, seperti menyembelih di kuburan orang-orang soleh tersebut yang telah mati, bernazar untuk mereka, meminta pertolongan pada sesuatu yang tidak berkuasa untuk menjawab dan mengabulkannya kecuali Allah, maka yang semacam ini syirkun akbar, karena peribadatan kepada selain Allah. Namun bentuk yang kedua, kalau dia dengan tawassul itu tidak sampai memberikan ibadah-ibadah tertentu kepada yang dia tawassuli, dia kepada Allah beribadah hanya saja menjadikan orang soleh ini sebagai perantaranya antara dia dengan Allah, maka yang ini hukumnya bid'ah, bukan syirik, bukan kufur. Seperti memohon kepada Allah, dia doa kepada Allah, mintanya kepada Allah, tapi dengan kemuliaan fulan dan fulan yang dijadikan perantara olehnya, sehingga dia katakan dalam doanya misalnya, masyaallahul afiyah, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan karena kedudukan Syekh Fulan bin Fulan agar engkau sembuhkan misalnya orang tuaku yang sakit demi karena kemuliaan wali fulan, aku meminta kepadamu ya Allah agar engkau kabulkan hajatku ini, semacam itu. Jadi dia minta kepada Allah karena posisi atau karena kedudukan orang-orang tersebut di sisi Allah. Yang demikian bid'ah. Karena enggak ada ibadah yang dia berikan kepada selain Allah. Ibadah dia tetap kepada Allah. Kebid'ahannya dari sisi tawasulnya ini. Dia jadikan perantara, dia minta kepada Allah karena kemuliaan, karena kedudukan orang-orang soleh tersebut. Hal itu dibid'ahkan karena Allah memerintahkan kepada hambanya berdoa itu kepada Allah tanpa perantara, tanpa menyebutkan posisi atau kedudukan fulan dan alan. Ayat-ayat banyak menjelaskan itu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, doalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan ijabah doa kalian. Di hadis tentang keutamaan sholat malam, sepertiga malam terakhir, di hadis qudsi Allah pun berkata, man yad'uni fa astajib lah. Siapa yang di waktu ini berdoa kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang meminta kepadaku di waktu ini, pasti akan aku beri permintaannya. Maka enggak ada. Kalau memang itu kebaikan, kalau memang itu syariat yang diridhoi oleh Allah, pasti akan Allah ajarkan kepada hambanya. Doalah kepadaku dengan menyebut, meminta karena kedudukan fulan, karena kemuliaan fulan. Enggak ada. Yang Allah katakan mutlak, doa kepadaku, mintalah kepadaku, pasti akan aku jawab. Dengan demikian, intinya tuduhan bahwa beliau mengkafirkan setiap orang yang bertawasul secara mutlak, jelas itu dusta dan batil, mengada-ngada atas beliau. Karena beliau pun membuat rincian kapan itu kufur, kapan itu bukan kekufuran. Baik, yang kedua, bahwa beliau mengkafirkan Al-Busiri. Ini permasalahan pengkafiran kepada sosok tertentu, person tertentu. Al-Imam Muhammad rahimahullahu ta'ala tidak berpendapat pengkafiran kepada individu-individu tertentu. Busiri, ya memang perkataan dia, perkataan kufur, perkataan. Ini apa yang dia katakan dalam bait-bait dia, kufur. Karena saat memuji Rasulullah, over dia, gulu berlebihan. Sifat-sifat yang itu hanya ada pada Allah. Enggak ada pada selain Allah, malaikat maupun nabi atau siapapun. Tapi dia sandarkan sifat itu kepada Rasul SAW. Busiri mengatakan, ya akramal khalqi, wahai makhluk yang termulia, yakni Rasulullah. Ma liman aludzubihi siwaka inda hululil hadithil amami. Siapa yang aku berlindung kepadanya kalau bukan engkau wahai Rasul? Saat terjadi problem dan musibah besar, yang dia katakan saat mendapati cobaan, malapetaka, tempat berlindung dia satu-satunya Rasulullah SAW. Ini jelas kufur perkataan ini. Ya berlindung kepada Allah, gak ada yang lain yang melindungimu. Dan banyak ayat yang menjelaskan tentang itu. Siapa yang menyelamatkanmu di gelapnya daratan, lautan. Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr. Siapa yang menyelamatkan kalian? Hanya Allah. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli garbin. Allah yang menyelamatkan kalian dari dahsyatnya cobaan, malapetaka, darat, lautan, bahkan di setiap kesulitan. Dalam setiap problem, Allah yang selamatkan. Fa'inna min judika dunia wa dharratuha. Busiri katakan, masih kepada Rasul, wahai Rasulullah, dari kemuliaanmu, dunia dan madunya. Madunya dunia maksudnya ya akhirat. Ini dia katakan, dunia akhirat ini pun diciptakan, diadakan karena Rasulullah SAW. Dan ini juga batil, gak benar. Dunia akhirat dan seluruh isinya diciptakan untuk agar Allah semata yang disembah. Hanya Allah yang diibadai, dituhankan. Bahkan karenanya pula Allah turunkan kitab-kitab suci, Allah utus para rasul untuk itu. Agar hanya Allah yang dituhankan, disembah. Dan tidak ada lagi mempersekutukan Allah, menuhankan yang selainnya. Itu tujuan penciptaan dunia akhirat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka ibadah kepadaku. Dan ayat banyak tentang itu. Tapi dia katakan itu untuk Rasul SAW. Wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Lebih-lebih lagi, dia katakan termasuk dari ilmumu, yakni Rasulullah mengetahui apa yang tercatat di lawhul mahfud, tercatat oleh kolam. Lauhul Mahfud. Subhanallah. Yang di Lauhul Mahfud hanya Allah yang tahu. Gak ada yang tahu. Hanya Allah SWT semata. Makanya saat beliau ditanya dalam hadis Jibril tentang kiamat, beliau katakan mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidaklah lebih tahu dari yang bertanya. Artinya kamu yang bertanya, aku yang ditanya. Kita berdua gak ada yang tahu kapan itu kiamat. Hanya Allah yang tahu. Dan siapapun yang ditanya gak akan bisa tahu. Itu rahasia Allah semata. Kunci gaib. Yang hanya Allah yang tahu. Apa yang tercatat di Lauhul Mahfud. Nah ini dia katakan Rasulullah tahu yang di Lauhul Mahfud. Dan dusta juga pada realitanya. Beliau dalam perang, bagaimana terkena panah, tembus ke pipi beliau, tanggal beberapa gigi beliau sallallahu alaihi wasallam. Halo. Beliau tahu segala yang di Lauhul Mahfud. Beliau akan menghindar dan enggak akan itu terjadi menimpa beliau. Beliau pun di akhir hayatnya keracunan. Diracuni oleh wanita Yahudi itu daging yang dihadiahkan beliau dan beliau makan, enggak tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau tahu yang di Lauhul Mahfud kan tahu ini daging ada racunnya, ini mau ngeracuni aku ini. Beliau bisa menghindari. Nyatanya beliau makan. Dan karenanya beliau wafat ngaruh racun itu. Shalawatu Rabbi wasalamuhu alaih. Maka enggak benar. Kif tahu yang di Lauhul Mahfuz. Illam takun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Maka di akhirat kalau engkau tidak pegang tanganku dari keutamaanmu, kalau tidak, ya sudah tergelincir kaki ini, artinya binasa aku di akhirat kalau tidak engkau selamatkan, wahai Rasul. Ini juga hulu, berlebihan. Fa inna li zimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bidzimami. Dan aku punya keutamaan, berharap keutamaan itu dengan menamakan diriku Muhammad, dan engkau orang yang paling, makhluk paling memenuhi janjimu, tanggunganmu. Artinya karena namaku juga Muhammad, sama seperti engkau wahai Rasulullah SAW, ya selamatkan aku di akhirat. Karena namaku juga Muhammad, dan ini juga enggak benar. Syariat ma'ruf mengajarkan kepada umatnya bahwa menyelamatkan kamu itu amal solehmu, ibadahmu, ketakwaanmu, dan nusus tentang itu banyak sekali. Allah tidak melihat jasadmu, Allah tidak melihat hartamu, yang Allah lihat kolbumu dan amal solehmu. Bagaimana di Quran bahkan Allah katakan, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Kalau sudah ditiupkan sangkakala, enggak ada nasab hari itu. Kamu mau membanggakan anaknya fulan, keturunannya fulan, enggak ada. Enggak akan ditanya itu. Yang menyelamatkan dirimu amalmu sendiri. Bagaimana ibadahmu, imanmu, ilmu, amal solehmu. Bukan hanya semata karena nama Muhammad. Karena namanya Muhammad kemudian aman begitu. Hidupnya carut marut gak karuan apa yang dia lakukan gak tahu. Kemudian selamat aman karena hanya karena namanya Muhammad. Nah, kemurkaan Allah azab hanya bisa dihindari dengan ibadah dan amal soleh. Bukan dengan nama. Ala kulli hal itu beberapa yang Busiri sebutkan. Dan dia punya qasidah namanya Burdah. Intinya pernyataan itu pernyataan kufur, enggak benar. Tapi orangnya tidak dikafirkan. Kafiran itu bukan pada orangnya yang mengatakan itu. Mungkin dia belum sampai hujjah, belum ngerti apa itu tauhid, iman. Atau mungkin karena dia mentakwil-takwilkan. Nah. Selain juga, kita gak tahu akhir dari kehidupan dia seperti apa. Penutup hidupnya, karena itu yang menentukan. Innamal a'mal bil khawatim. Segala amalan itu tergantung penutupnya. Akhirannya seperti apa. Wallah alam bagaimana, kita enggak tahu. Yang jelas enggak ada pentingnya. Yang penting bagi kita adalah membantah dan meluruskan pernyataan tadi bahwa itu enggak benar. Orangnya antara dia dengan Allah, dia akan bertanggungjawabkan. Maka yang dibidik, yang disalahkan, yang dikaji, yang dikritik pernyataannya. Cuman mereka karena sudah tertutupi oleh permusuhan yang sangat, kebencian, kemudian mengada-ngada, dusta bahwa Imam Muhammad mengkafirkan Al-Busiri. Padahal beliau enggak mengkafirkan Busiri. Begitu pula tuduhan yang ketiga, pernyataan beliau kalau saja bisa menghancurkan kubah di atas makam Rasul akan beliau hancurkan. Ini juga tuduhan dusta, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dikubur di rumahnya. Ya agar terjaga di satu sisi dari ghulu, agar tidak orang tidak ekstrim di dalam memuliakan dan mengkultuskan beliau. Rumah beliau ya ada dindingnya tentunya, ada atapnya. Atap itu ada semenjak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam saat beliau dikubur. Artinya paling bisa dikatakan bahwa atap itu kemudian diambil dan dijadikan ya berbentuk kubah. Memang kalau sekarang kan kubah hijau itu. Itu persis di atas makam atau rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kubah hijau yang berada di atasnya. Intinya bahwa Imam Muhammad rahimahullah tidak berpendapat kalau itu mungkar. Tidak mengatakan kalau itu mungkar. Karena tadi Rasulullah SAW didafn, dikubur di rumahnya. Dan berlanjut sekian lama agar terjaga dari ghulu, melampaui batas dalam menyikapi beliau atau kuburannya. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha umul mukminin mengatakan walaula dzalik la ubriza qabruhu. Kalau bukan kekhawatiran tadi, kuburan beliau akan dikeluarkan. Ya layaknya yang lain dikubur di mungkin di Baqi atau di mana, di tempat-tempat lain. Tapi kan tidak. Allah tentukan beliau dikubur di mana beliau wafat, dan beliau wafat di rumah Aisyah yang berdampingan dengan masjid beliau. Ya kamu bisa bayangkan, yang seperti itu saja masih tidak luput dari bentuk-bentuk ghulu. Orang yang ngelempar kertas, minta ini, minta itu ke Rasulullah. Atau yang bahkan di luar masjid. Nah, sambil menangis-nangis, memohon ini, itu. Itu padahal sudah diletakkan di rumahnya. Bayangkan kalau itu di luar. Layaknya kuburan-kuburan yang ada. Orang soleh fulan, orang soleh fulan. Sedemikian rupa dikultuskan dan dijadikan tempat peribadatan kepada selain Allah. Itu padahal orang biasa, bukan Rasul SAW. Bagaimana kalau Rasulullah SAW? Hikmahnya itu salah satu hikmah besarnya. Kalau permasalahan bangunan di atas kubur atau kubah diletakkan di atasnya, tentu hal itu di pada dasarnya hukum asalnya pada kuburan-kuburan orang soleh yang menyalahi syariat, di mana mayit meninggal diletakkan di kuburnya, kemudian dibangun bangunan di atas kuburnya, kemudian dibuatkan kubah di atas itu, bahkan dijadikan masjid tempat peribadatan. Itu yang diingkari oleh Rasulullah SAW karena itu menjadi wasilah untuk terseretnya orang kepada kemusyrikan. Ada kuburan kemudian dibangun rumah. Beda dengan Rasulullah SAW, memang rumahnya sudah ada dan di situ dikubur. Dan awalnya kan itu enggak masuk masjid. Begitu berlangsung di zaman para sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, enggak ada yang memasukkan ke masjid. Itu terjadi belakangan. Bahkan di saat sudah hampir punah dan enggak ada satu sahabat lagi tersisa. Maka beberapa khulafa menganggap ini itu, walhasil dijadikan satu karena dekat, maka dimasukkan ke dalam masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jelas beda antara kuburan yang dibangun bangunan di atasnya dijadikan kubah dengan Rasul yang dikubur di dalam rumahnya, rumah sudah ada, itu pun demi menjaga agar orang umat ini tidak ghulu kepada Rasulnya Shallawatullah wasalamuhu alaihi. Itu yang terjadi pada makam Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri berdoa memohon kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad atau idan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburku ini berhala yang disembah atau id yang disembah. Setiap waktu orang ke situ, lainnya kumpul banyak orang beribadah ini itu. Rasul takut dan berlindung diri kepada Allah agar kuburnya tidak dijadikan demikian. Makanya Allah kabulkan doa beliau, dikubur di rumahnya karena itu lebih aman, tidak dikubur di luar. Seperti Aisyah katakan tadi, la ubriza qabruh. Kalau bukan karena itu akan dikeluarkan kubur beliau. Itu tiga tuduhan yang semuanya tidak berdasar dan tidak ada bukti. Ya, ahlul batil, begitu kebiasaan mereka, hanya bisa melempar dan menuduh. Pokoknya begini, berarti mereka begitu, memang mereka begini. Gak ada dalil dan buktinya. Dan itu yang membedakan orang berilmu dengan orang jahil. Kalau asal bicara, siapa saja bisa. Gampang, gak ada sulitnya. Tapi yang beda, yang sulit, kalau kemudian orang bisa membuktikan, mendasari tuduhannya. Fulan itu begini, buktinya ini. Saya punya bukti, ini tulisan dia, begini suara dia, ini itu. Ada sesuatu yang orang bisa menerima dan membenarkan, betul, memang tuduhan itu betul, berdasar, terbukti. Dan kalau nggak ada bukti, kacau kehidupan ini. Lau yu'tan nas bidakwahum, Lada'a qawni ma'a qawmin ba'amwalahum. Orang bisa nuduh nyawa dan harta orang, tinggal ngeklaim saja apa sulitnya. Itu sawah yang di sana 10 hektar milik saya. Saya yang punya itu. Itu ada mobil Mercy, Alphard atau apalah, Lamborghini. Oh, saya itu punya. Saya baru beli itu. Ya, apa sulitnya orang ngaku-ngaku, nuduh-nuduh begitu. Permasalahannya kamu disuruh buktikan sekarang. Buktinya apa kalau itu milikmu? Kalau kamu bisa buktikan ini, suratnya atas nama saya, ini BPKB-nya atas nama saya, ada faktur penjualannya atas nama saya, ini KTP saya, ya orang bisa percaya. Ini tanah sertifikatnya ini atas nama saya, jual belinya. Lah kalau nggak ada bukti, ya kamu dianggap orang nggak waras begitu. Karena nggak bisa membuktikan. Kalau kuliah itu tuduhan beliau. Untuk muadzan dulu, kita lanjutkan sedikit setelah adzan ntar. Total. Taib. Termasuk tuduhan yang diarahkan kepada beliau, pernyataan mereka tentang beliau, walau aqdiru 'alal Ka'bah la akhadtu mizabaha wa ja'altu laha mizaban min khashab. Kalau saja aku mampu, akan aku ambil itu mizab di Ka'bah dan aku ganti mizab dari kayu. Mizab saluran air. Entah tahu Ka'bah. Di atas itu kan ada saluran air. Karena Ka'bah kotak dan atasnya enggak ini, enggak rata begitu. Kalau hujan, tentu air tergenang. Maka perlu dibuatkan saluran agar keluar. Nanti melihat ada kuning menonjol di atas Ka'bah itu. Dan itu dari emas. Memang dari emas. Permasalahannya didustakan terhadap beliau bahwa akan aku ambil itu, aku ganti dengan kayu. Enggak benar, enggak ada ucapan beliau demikian juga. Ya, dibuat emas, salah satu tujuannya karena emas awet. Kuat emas itu. Enggak berubah oleh waktu, enggak berubah oleh mungkin suhu, panas, dingin ini, tetap saja. Beda dengan kayu, apalagi kayu, antum tahu, enggak kuatan. Kena air, keropos, belum lagi nanti rayap, belum lagi nanti ini, hancur, berkali-kali diganti kan, ngerepotkan. Emas sudah selamanya awet dia. Intinya, juga gak ada bukti kalau beliau pernah mengatakan yang semacam itu. Begitu pula ini, uharrimu ziarat kabrin Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Wa ini ungkiru ziarat kabril walidain wa ghairihima. Wa ini ukafiru man halafa bi ghairillah. Tuduhan bahwa aku mengharamkan ziarah ke kubur Nabi. Aku mengingkari ziarah ke kubur orang tua. Kedua orang tua, masing-masing orang. Ini semua juga tuduhan yang tidak berdasar. Beliau sendiri, rahimahullah, ya ziarah dalam biografi beliau ke Madinah, ya ziarah ke kubur Rasul SAW. Kubur Rasul tidak ada beda dengan kuburan yang lain dalam artian diziarahi seperti kuburan lain diziarahi. Itu umum masuk ke dalam apa yang Rasulullah SAW sebutkan. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu aku ngelarang kamu ziarah kubur, sekarang ziarahi. Dan itu mengingatkan kamu ke akhirat, ziarah kubur itu. Manfaatnya bagi kamu. Mengingatkan kamu akhirat. mengingatkan kamu juga akan mati, melunakkan hatimu, mengingat kematian. Itu manfaat besar dari sunnahnya ziarah kubur. Makanya diziarahi kubur Rasul pun diziarahi oleh umatnya setiap muslim. Disalami, assalamualaika ya Rasulullah. Di kuburnya, di depan kuburnya. Nah, maka beliau gak ada mengingkari itu. Yang beliau ingkari ziarah kubur yang syirik atau bid'ah. Bukan ziarah kuburnya. Tapi ketika itu sudah berubah jadi kemusyrikan atau kebid'ahan. Semisal dia ke kuburan untuk minta-minta kepada mayit yang dikubur itu. Hal-hal yang tidak kuasa untuk menjawabnya kecuali Allah, minta keturunan, minta kesembuhan dari sakitnya, minta rizki dan lain sebagainya. Itu yang beliau ingkari, meminta barokah, berharap dapat barokah dari tanah kuburan itu, dia ambil, dia bawa pulang. Ntar dia taruh di sawahnya, sawahnya akan semakin subur. Itu yang diingkari ulama. Dan subhanallah, orang kalau mau berpikir sedikit saja, biasanya sadanah, juru kunci kuburan itu, ada saja yang jaga. Dia katakan kalau di selain kubur Rasulullah tentunya kuburan orang-orang soleh. Kalau Anda bisa memasukkan lidi ini sampai full di kuburan fulan ini, Anda akan jadi orang sukses, jadi orang kaya, jadi pemimpin, entah wali kota, bupati, gubernur atau ini. Dan mereka beli satu lidi pun dijual dengan harga mahal. Lidi buat sapu lidi itu. Berusaha bagaimana itu dimasukkan di kuburan itu. Nah kalau punya akal sedikit saja, kenapa gak juru kuncinya aja yang nyoba dan memasukkan itu? Dan dengan itu dia jadi kaya raya, gak jadi juru kunci di situ. Paling juga dapat upah berapa, entah 5.000, 10.000. Semestinya kan Anda sudah jadi gubernur atau bupati di sana. Subhanallah, manusia sudah menggunakan akalnya. Ala kuliah ziarah yang mungkar seperti itu yang diingkari. Adapun ziarah kubur untuk niat tadi mengingat akhirat, kematian, salam kepada yang dikubur, maka itu masyru', disyariatkan. Begitu pula pernyataan tuduhan bahwa beliau mengingkari ziarah ke kubur orang tua, bapak dan ibu, karena mereka juga menuduh bahwa beliau mengkufurkan, mengkafirkan generasi-generasi sebelum beliau. Oh, beliau katakan jangan diziarahi orang tua kalian karena mereka kufar, kafir semua. Ini juga tuduhan kadzib, batil. Karena beliau maupun selain beliau juga enggak tahu orang itu mati di atas apa, bagaimana khotimah, penutup hidupnya seperti apa, enggak ada yang tahu, termasuk Imam Muhammad bin Abdul Wahab, enggak ada tahu. Bagaimana dikafirkan, enggak tahu kok kondisi akhirnya bagaimana. Enggak ada bukti sekali lagi kalau tuduhan itu. Bahkan hukum asalnya, ya kita berhusnudzon kepada muslimin secara umum, fulan muslim, fulana muslimah, ya sudah. Dia mati di atas Islamnya. dengan segala kekurangannya mungkin, segala aibnya mungkin, tetap dia muslim, muslimah, mati di atas Islamnya. Enggak sembarangan orang itu menuduh muslim yang lain keluar dari Islamnya. Serampangan kafir, musyrik, sudah bukan Islam, sudah keluar dari Islam. Apa tanggung jawabmu di hadapan Allah? Hukumi orang dengan zahirnya yang tampak dia muslim, ya kamu anggap dia muslim, mati di atas Islamnya. Maka bagaimana mungkin dituduhkan kepada beliau ngelarang anak untuk ziarah kepada orang tuanya? Kadzib. Dusta. Tidak berdasar. Begitu pula tuduhan bahwa aku mengkafirkan orang yang bersumpah dengan selain nama Allah. Sumpah dengan selain nama Allah, memang itu syirik atau kufur. Rasulullah yang berkata, SAW, man halafa bighairillah faqad kafara au asyrak. Yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah kufur atau musyrik. Maka perbuatan itu, sumpah dengan nama selain Allah, perbuatan kufur, syirik, Rasul yang mengatakan. Tapi bukan berarti itu kufur yang keluar dari Islam. Itu kufur asghar, itu syirik asghar. Tidak sampai mengeluarkan orang dari batas keislamannya, enggak sampai jadi kafir. Makanya perlu difahami nusus itu ya dengan penjelasan ulama, bagaimana syurah yang mensyarah hadis, menafsirkan ayat, bagaimana mereka menjabarkan itu. Kalau orang fahami semaunya sendiri ya ngawur, jadi rusak. Asy-syahid beliau tidak mengkafirkan. Sumpah itu kufur, iya Rasul yang mengatakan. Sumpah dengan selain nama Allah itu syirik, na'am Rasul yang mengatakan. Tapi kemudian ada yang bersumpah dengan selain nama Allah, tidak berarti kita mengkafirkan dia keluar dari Islamnya. Toh itu kufur asghar. Dari asalnya saja itu sudah syirik asghar. Enggak sampai orang jadi keluar dari Islam karenanya. Wa inni ukafiru ibn al-Farid wa ibn Arabi. Wa inni uhariku dalail al-khairat wa raudhur rayahin. Wa usammihi raudhur syayatin. Termasuk tuduhan juga ke beliau. Wah, aku ini dituduh mengkafirkan ibn Farid. Mengkafirkan ibn Arabi. Membakar kitab dalailul khairat. Membakar kitab raudhur rayahin. Bahkan dituduh aku menamakan kitab itu Raudhus Syayatin. Taib. Ibnul Farid. Ibnul Farid punya manzumah, qasidah, bait-bait syair ta'iyah berakhir dengan huruf ta, yang isinya adalah tentang wahdatul wujud. Oh, semua yang ada di wujud ini wujud Allah, kata mereka. Maka kamu ngelihat na'udzubillah berhala, itu sebetulnya Allah. Orang lihat binatang ini itu, bahkan yang najis, anjing atau babi, ya, sebetulnya kamu lihat wujud Allah. Ini juga keyakinan kufur. Makanya manzuma qasidahnya Ibnul Farid berisi wahdatul wujud dan ilhad, na'udzubillah. Tapi sekali lagi, gak ada satupun bukti kalau Syekh Muhammad mengkafirkan Ibnul Faridnya. Qasidahnya diingkari, sangat diingkari. Beliau maupun banyak ulama Islam. Tapi kemudian Ibnu Faridnya dikatakan kafir, enggak ada. Bahkan gurunya Ibnu Arabi, Ibnu Arabi ma'ruf, Muhyiddin Ibnu Arabi At-Ta'i. Bahkan ini teranggap imamnya aliran ini, Wahdatul Wujud, tokoh dan imamnya. Ibnu Farid ini termasuk pengikut dan yang melanjutkan Ibnu Arabi. Juga sama, beliau enggak ada pernah mengatakan kafirnya Ibnu Arabi. Pernyataan, ucapan dan ajaran keduanya kufur, iya. Jelas-jelas bertentangan dengan Islam, dengan akidah dan tauhid, iman yang benar. Tapi orangnya enggak ada beliau kafirkan. Karena sama seperti tadi, beliau enggak tahu dan siapapun enggak tahu madza khutima lahu. Akhir hidup orang ini bagaimana? Ibnu Farid maupun Ibnu Arabi. Berakhir seperti apa hidupnya? Allahu a'lam. Apakah mungkin dia tobat atau bagaimana? Enggak ada yang tahu. Mungkin hujjah belum sampai kepadanya, tauhid yang benar, iman. Atau mereka mungkin mentakwil-takwilkan, mungkin saja. Intinya enggak ada pentingnya juga. Yang lebih penting tulisan ini benar atau tidak. Ini yang beliau katakan dalam mandumahnya, dalam kosidahnya ini. Itu yang diingkari. Itu yang dibantah oleh para a'imah dan para ulama Islam. Begitu pula tuduhan tadi beliau membakar atau memerintahkan untuk membakar kitab Dalailul Khairat. Dalailul Khairat ya salah satu tulisan yang di situ mengajarkan sholawat, salam kepada Rasulullah SAW. Ya, tapi ada beberapa darinya ghulu, kelebihan melampaui batas. Bahkan ada doa di situ kepada Rasulullah SAW. Maka kitab itu isinya batil. Kitabnya. Tapi enggak ada beliau membakar. Sebaliknya yang beliau sarankan, dan itu sering banyak, kamu baca kitab-kitab yang bermanfaat bagi kamu, yang berguna untuk akidahmu, manfaat untuk imanmu. Baca, umurmu terbatas, tenaga dan inimu terbatas. Gunakan, rahmati akal fikiranmu, baca yang berguna, mendekatkan dirimu kepada Allah, ilmu-ilmu yang manfaat. Di situ ada tauhid, iman, ittiba, banyak kitab-kitab salaf dan para ulama yang mengajarkan semacam itu. Begitu pula kitab Raudhur Royahin. Ini juga tentang pujian kepada Rasul SAW. Ada darinya yang hulu, melampaui batas. Adapun dibakar oleh beliau, ini tuduhan, sekali lagi enggak berdasar. Bahkan tuduhan lain lagi, Raudhur Royahin ini dinamakan oleh beliau katanya Raudhus Syayatin. Karena raud itu taman, Royahin ya bunga-bunga yang wangi gitu. Beliau ganti kata tuduhan mereka. Ini tamannya para syaitan, Raudhus Syayatin. Tuduhan. batil dan tidak berdasar sama sekali. Seperti tadi bahwa dibakar juga gak ada gunanya. Kamu bakar 1, 10, mereka bisa cetak 1000 kali lagi. Maka gak menyelesaikan masalah. Yang lebih penting kamu bentengi orang dengan akidah yang benar, ilmu yang benar, bagaimana seharusnya meyakini Rasulullah SAW, bagaimana salaf ajarkan, itu yang berguna. Yang ini batil, ini gak benar, hindari oleh kalian, itu yang beliau ajarkan. Dari beberapa yang terlewat tadi, yang lewat tentang tuduhan-tuduhan itu, tampak musuh-musuh dakwah dan banyak yang mengekor kepada mereka tidak bisa membedakan mana pengingkaran kepada pendapat, ucapan, pernyataan dengan orangnya. Ini mereka menganggap kalau kamu mengingkari suatu pernyataan, apalagi itu pernyataannya fulan, diketahui itu pernyataannya fulan, ucapannya fulan, tulisannya fulan, kamu katakan ini pernyataan batil, pernyataan kufur, ucapan kufur, syirik, otomatis mereka nyimpulkan, berarti kamu mengkafirkan fulan. Yes, itulah. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Sampai di situ mentok keilmuan mereka, masakin, kasihan. Padahal kamu sedang membantah pernyataan. Ucapan ini enggak benar, ucapan batil, ucapan kufur. Kamu belum menyentuh orangnya, dan itu enggak kamu sentuh memang. Enggak kamu bicarakan. Tapi mereka karena kejahilannya, menganggap kamu memvonis orangnya. Itu yang sering terjadi. Dan itu pula yang menimpa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Dituduh mengkafirkan person-personnya. Dari tadi banyak sekali. Yang Ibnu Farid, Ibnu Arabi, yang bersumpah dengan selain nama Allah, yang ini, yang itu, orang tua, yang mendahului kita hidupnya. Gak bisa membedakan mana itu perbuatan, mana itu pelaku. Hukum masing-masingnya berbeda. Dan beliau mengajarkan, itu pula yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ajarkan, rahimahullah, agar orang itu berhati-hati. Apalagi kita penuntut ilmu, lebih harus hati-hati, waspada tentang pengkafiran kepada orang, pelaku. Yang menulis, yang berbicara, yang menyatakan ini, itu. Karena keislaman beliau tanamkan kepada kita, Islamnya orang itu jelas. Seperti matahari di siang bolong. Dengan dia bersyahadat. Dia syahadat kan, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia syahadat. Dengan itu jelas-jelas nyata dia muslim. Maka tidak boleh kamu keluarkan dia dari keislamannya, kamu anggap kafir kecuali dengan sesuatu yang jelas juga. Nyata. Dan itu bisa kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Adapun hanya karena kesimpulan-kesimpulan, karena tuduhan-tuduhan apalagi, kafir berarti musyrik, sudah kafir, keluar orang ini dari keislamannya. Apa dalihmu? Hujahmu apa di hadapan Allah? Ini muslim, hamba Allah. Dia beriman. Dia syahadat. Maka jangan gampang-gampang membicarakan itu. Selain daripada itu yang dinasihatkan ulama, kita ini penuntut ilmu, mubtadi'in. Pemula, ibarat ilmu itu jenjang yang banyak, kita baru ngelangkah ke jenjang yang pertama. Masalah pengkafiran itu masalah besar. masalah yang luar biasa. Enggak boleh gegabah orang di situ. Itu levelnya para ulama-ulama besar, masyayikh besar, bin Baz, Utsaimin, imam-imam besar seperti itu. Oh, kita baru bisa baca kitab, baru ngerti selangkah, selevel tentang ilmu. Bukan tugas kita, bukan wewenang kita. Makanya untuk mengkafirkan orang. Al-maftun, orang yang terfitnah. Nas'alullah al-afiyah. Tidak terbimbing gitu, dalam ilmu. Dia juga belum bisa membedakan mana alif maksurah, mana huruful illah. Baru juga selangkah belajar. Sudah nyandak. Berani menyentuh masalah-masalah besar seperti itu. Permisalan orang seperti ini di jadi perumpamakan. Contohnya saja permisalannya kayak orang disebutkan dia na'udzubillah zina. Dia zina dengan seorang wanita. Hasil dia dinasehati, kenapa kamu zina begini begitu. Kalaupun misalnya sampai perempuan ini hamil dibuatnya. Ya apa sekarang hamil. Yang nasihati mengingatkan, coba kalau seandainya kamu azal. Ma'ruf azal ketika orang sudah mau puncak. Ya dia keluarkan di luar sumurnya. Mani itu dia keluarkan di luar itu. Kenapa kamu gak azal saja? Paling tidaknya tidak sampai membawa panjang dosa ini, begini, begitu. Kata dia, yang sampai kepadaku, sebatas yang aku tahu, azal itu makruh. Ya subhanallah. Azal kamu tahu makruh. Zina kamu gak ngerti kalau haram. Yang ini kamu lakukan ya. Yang azal kamu khawatir ngelakukan karena kamu anggap itu makruh. Ya orang kalau gak ngerti ilmu. Bagaimana keilmuan yang sampai kepada kamu? Makanya butuh, penuntut ilmu itu butuh pembimbing yang mengarahkan dia, mentarbiah dia. Ilmu gak cukup sebagai ilmu, kamu pelajari. Terbukti banyak ngerusak, menyesatkan orang. Kecuali kalau yang Allah beri taufik padanya, terbimbing dari awal, Allah inginkan kebaikan bagi dia, dipegang, dibimbing oleh seorang alim yang mengerti sunnah, bimbing kamu. Sehingga jalan yang kamu lalui itu jalannya para ulama, jalurnya ahlul ilm. Hingga selamat, ilmumu berguna, bermanfaat untuk kedepannya, lebih baik lagi untuk dirimu. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.